Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جماعة صلاة الظهر yang dirahmati Allah, الحمد لله pada siang hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Taala. Salawat salam sejahtera marilah kita selalu doakan agar terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini dimasukkan Allah dalam golongan yang penuh keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini saya tidak khusus mengkaji kitab Fidilan, mengingat bahwa secara momentum ada yang tidak kalah pentingnya untuk kita bahas, yaitu yang berkenaan dengan pergantian tahun baru Hijriah. Kita sekarang masih berada di bulan Muharram, bulan pertama dari tahun kalender Islam, tanggal 15. Insyaallah hari ini kita berada di tanggal 15 Muharram 1427 Hijriah. Setiap memasuki tahun baru Hijriah, menurut hemat kami, ada satu perkara yang perlu kita renungkan, yaitu yang saya istilahkan sebagai tajdid ruhul hijrah, memperbaharui spirit berhijrah kita. Mengingat bahwa sistem penanggalan kita dijuluki sebagai sistem kalender Hijriah. Nah, ini perlu sedikit kita renungkan, kita kaji. Sebenarnya di masa Rasulullah SAW, sistem kalender Hijriah ini belum ditetapkan. Dia baru ditetapkan pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah berlalunya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan berlalunya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu dalam musyawarah mengenai pentingnya umat Islam memiliki sistem kalender sendiri, ada usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar penetapan sistem penanggalan Islam itu ditandai awalnya dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi usul ini tidak diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab usulan ini menjadi mirip dengan sistem kalender orang-orang Nasrani yang dalam hal ini menggunakan sistem kalender Masehi. Jadi sistem kalender Masehi ini kan dikaitkan dengan kelahiran dan kematian Yesus menurut mereka, Nabiullah Isa alaihissalam menurut kita. Itu pun sebenarnya masih banyak perdebatan. Apakah benar Isa alaihissalam dilahirkan di bulan Desember tanggal 25 atau 1 Januari apalagi kematiannya. Nah, tapi yang pasti ketika itu dalam musyawarah tersebut, akhirnya usulan yang diterima dan akhirnya ditetapkan sebagai keputusan sistem penanggalan umat Islam adalah berdasarkan tahun terjadinya peristiwa hijrah kaum muslimin generasi pertama dari Mekah ke Madinah. Makanya setelah ditetapkan hal itu, segera kita menyebut sistem kalender Islam dengan sistem kalender Hijriah. Dan kalau kita menyebut sekarang kita memasuki tahun 1427 Hijriah, itu bukan berarti umur umat Islam baru 1427 Hijriah. Tidak. Karena peristiwa hijrah bukan bertepatan dengan peristiwa diangkatnya Muhammad bin Abdullah menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW pertama kali ditetapkan menjadi nabi oleh Allah Taala ditandai dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu pertama Iqra bismi rabbik itu 13 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Dan suatu umat usianya itu perhitungannya diawali dengan tahun kapan nabinya muncul. Jadi kita ini umat Muhammad, maka usia umat Muhammad ini 1427 tahun tambah 13 tahun. Jadi usia kita ini sekarang sudah 1440 ya. 1427 tambah 13 ya 1440 tahun. Itu umur umat Islam, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan peristiwa hijrah itu 13 tahun setelah diangkatnya Muhammad sebagai Nabiullah, Nabi akhir zaman. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa jika penanggalan Masehi berdasarkan tahun kelahiran atau kematian Yesus, dia bisa berkonotasi sebuah kultus individu. Sementara sistem penanggalan kita, karena bertitik tolak dari peristiwa sebuah aktivitas yang penting, yaitu Hijriah, maka kita menutup celah kultus individu. Betapapun cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak menjadikan tahun kelahirannya atau tahun kematiannya sebagai awal penetapan sistem penanggalan kita. Tetapi justru yang kita jadikan titik tolak sistem penanggalan kita adalah peristiwa hijrah. Dan ini sekaligus membuat kita setiap memasuki tahun baru Hijriah harus merenungi kembali ma wara'a hijrah. Ada apa di balik peristiwa hijrah ini? Kenapa dia sedemikian penting sehingga Khalifah Umar bin Khattab menjadikannya sebagai tonggak penetapan sistem penanggalan kita? Ini yang harus kita renungkan. Makanya saya katakan, alangkah baiknya setiap memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, marilah kita melakukan tajdid rusul hijrah, pembaharuan spirit hijrah kita. Baik, kita lihat hijrah ini terbagi dua. Yang pertama, ada hijrah individual dan ada hijrah kolektif. Jadi hijrah individual itu hijrah yang dilakukan oleh orang per orang, individu per individu. Masing-masing kita ini perlu melakukan hijrah. Tetapi juga pada akhirnya, setelah semakin banyak muslim yang berhijrah secara individual, kemudian mereka harus menggalang kekuatan, menyatukan barisan soft wal ukhuwah, barisan dan persaudaraan, sedemikian rupa sehingga bisa terwujud hijrah jama'iyah, hijrah secara kolektif. Ini satu jenis pembagian. Dan hijrah individual ini sebenarnya ada istilahnya di dalam Al-Quran, yaitu istilahnya taubatan nasuha. Masing-masing kita ini perlu berlomba-lomba hastabiqul khairat melakukan taubatan nasuha, bertaubat semurni-murninya. Insyaallah suatu ketika barangkali kita akan kaji masalah taubatan nasuha ini, karena dia khas. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengutip kata taubat, tetapi begitu menyebutkan taubatan nasuha hanya ada satu ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Berarti ada orang yang taubatnya taubat tidak murni, taubat sambel gitu istilah kita ya. Seperti juga ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti ada orang yang takwa tapi tidak sebenar-benarnya takwa. Atau misalnya ada ayat yang menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Berarti ada orang yang jihad tapi tidak sebenar-benarnya. Nah, jadi konteks hijrah individual ini adalah taubatan nasuha. Taubat secara nasuha. Insyaallah nanti suatu ketika kita mudah-mudahan diizinkan Allah bisa mengkajinya. Nah, ada kan hijrah jama'iyah, hijrah kolektif adalah sebuah hijrah di mana terjadi perubahan peradaban, civilization, dari zulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, menuju nurul Islam, cahaya al-Islam. Seperti yang diisyaratkan, diperintahkan Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat pertama misalnya. Allah berfirman dalam ayat itu, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihi ila siratul azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, kitab tersebut diturunkan agar engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, ini adalah hijrah jama'iyah. Kita perlu berpikir bagaimana caranya setelah kita masing-masing berhijrah dengan taubatan nasuha, kemudian memperbanyak orang-orang yang seperti kita, dan bersama-sama dengan mereka kita mengajak seluruh manusia untuk melakukan hijrah jama'iyah. Begitu juga di dalam surat An-Nur ayat 55 misalnya. Ini bahkan sudah lebih spesifik lagi, membicarakan tidak sekedar peradaban dalam pengertian masyarakat, tidak, tetapi sampai ke infra dan suprastrukturnya mengalami perubahan. Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minkum la yastakhlifannakum kama istakhlafal ladziina min qablikum. Allah Ta'ala berjanji bahwa Allah akan menjadikan dari orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian menjadi khalifah-khalifah sebagaimana terdahulu pernah dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi ini. Khalifah di sini bukan sekedar khalifah dalam pengertian manusia diciptakan oleh Allah dan ditetapkan menjadi khalifah, tidak, tetapi khalifah di sini dalam pengertian terbentuklah sebuah sistem di mana yang memimpin umat manusia ini memang dijuluki khalifah dengan segala suka dan infrastrukturnya. Baik, kemudian ada pembagian hijrah dengan dua istilah yang lain lagi. Kalau tadi pembagiannya dengan istilah hijrah fardiyah, hijrah individual, dan hijrah jama'iyah, hijrah kolektif, ada lagi dua istilah, dua pembagian, yaitu hijrah makaniyah, hijrah geografis, dan ada hijrah ma'nawiyah, hijrah substansial. Nah, hijrah geografis dan hijrah substansial ini maknanya apa? Maknanya adalah hijrah geografis dilakukan generasi awal kaum muslimin dahulu kala yang disebut dengan kaum muhajirin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat tinggal geografis. Dan sebenarnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan yang pertama. Yang pertama, para sahabat itu sempat mengalami hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu suatu negeri di sebelah timur benua Afrika yang sekarang namanya Ethiopia. Pada masa itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani bernama Najasyi. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke Habasyah karena walaupun pemimpinnya, rajanya orang Nasrani, tetapi dia dikenal sebagai raja yang adil. Sehingga kata Nabi, kalau kalian berhijrah ke sana dengan izin Allah, di sana kalian akan mendapatkan ketentraman, keamanan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ternyata Habasyah itu tidak menjadi lahan yang cukup subur untuk kemudian seluruh kaum muslimin dari Mekah berhijrah ke sana. Sampai akhirnya ditemukanlah lahan yang lebih subur, yaitu Yathrib, yang kemudian belakang hari berubah nama menjadi Madinah. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, itu hijrah makaniyah. Sedangkan hijrah maknawiyah atau hijrah substansial adalah hijrah yang menjadi kewajiban setiap mukmin setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pembebasan kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum setelah mereka kira-kira 8-9 tahun mengokohkan diri mereka di Madinah. Akhirnya mereka kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan yang sudah lama mendominasi masyarakat Mekah. Nah, pada saat itu setelah dibebaskannya kota Mekah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pidato yang salah satu bahagian dari pidato itu beliau menyampaikan kalimat sebagai berikut: La hijrata ba'dal fathi walakin jihadul maniyah. Hadis riwayat Imam Muslim, maknanya tidak ada lagi kewajiban berhijrah setelah dibebaskannya kota Mekah ini. Akan tetapi kewajiban berjihad dan niat untuk berjihad yang tetap ada hatta yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Al-jihadu madin, madin, madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan tetap berjalan, berjalan dan berjalan sampai hari kiamat. Jadi kewajiban berjihad itu enggak ada ceritanya boleh gugur. Dia senantiasa menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslimin setelah dibebaskannya kota Mekah. Artinya, hijrah secara makaniyah itu sudah enggak ada lagi kewajibannya. Tetapi itu bukan berarti hijrah maknawiyah menjadi berhenti. Semua kita ini terikat dengan kewajiban hijrah maknawiyah. Sebagaimana tadi, hijrah fardiyah, hijrah individual itu harus kita semua lakukan. Karena ini hijrah yang substansial. Jangan kita sekarang bersibuk-sibuk mencari lahan lain gitu untuk tempat tinggal kita bisa menjalankan Islam. Tidak perlu. Kenapa? Karena sekarang ini kita sudah hidup di era globalisasi. Era di mana sudah tidak ada lagi tabir-tabir komunikasi. Tabir transportasi sudah tidak ada. Kita bisa kemana saja sekarang ini. Tidak ada alasan untuk kita mencari-cari lahan baru. Apalagi kalau sampai berpikir harus mencari planet baru gitu ya, untuk kita berhijrah secara fisik. Tidak demikian. Sekarang ini hijrah yang ada adalah hijrah maknawiyah. Itu yang diwajibkan. Sisanya berjihad. Makanya ayatnya pun berbunyi demikian. Paketnya itu paket iman, hijrah, jihad. Seperti yang disebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita tidak perlu melaksanakan hijrah geografis, hijrah teritorial ya. Karena semua lahan bumi Allah sekarang ini potensial untuk menjadi tempat tegasnya ajaran Islam. Tinggal masalahnya, maukah kita masing-masing melakukan hijrah substansial dan memajukan potensi kita satu sama lain sampai akhirnya kita bisa memiliki kekuatan berjihad di jalan Allah Ta'ala dalam segenap aspek hidup ini sampai akhirnya tegak kembali al-Islam sebagaimana dia pernah tegak dahulu kala. Baik. Nah, selanjutnya hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan peristiwa yang strategis dan penting dalam tinjauan sirah nabawiyah, dalam tinjauan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab peristiwa itu menandai lembaran baru perjuangan Nabi dan para sahabat, di mana sebelum berhijrah selama 13 tahun para sahabat dipimpin oleh Nabi berdakwah, berjuang di Mekah dengan segala ciri khasnya perjuangan pada periode Mekah. Sementara setelah berhijrah selama 10 tahun para sahabat dan dipimpin oleh Nabi SAW berjuang, berdakwah di Madinah dengan segala ciri khas Madinah, periode Madinah yang sangat berbeda, sangat amat berbeda. Dan sesungguhnya kalau dijumlahkan 23 tahun itu masa kenabian, sejak dari awal diangkat menjadi nabi, kemudian berhijrah, kemudian memimpin sampai wafat di Madinah, nabi itu memimpin umat ini selama 23 tahun. Waktu yang relatif singkat untuk melakukan sebuah perubahan yang begitu totalitas dan begitu menyeluruh. Sedemikian luar biasanya perubahan itu dalam tempo yang sedemikian singkat, sampai-sampai tidak kurang seorang orientalis bernama Michael Hart menulis buku dengan judul 100 Tokoh Dunia yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, tidak bisa tidak meletakkan pada peringkat teratas manusia yang paling berpengaruh dari 100 tokoh itu adalah laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Michael Hart sebagai orang Nasrani menulis di dalam buku tersebut dalam kata pengantarnya, mungkin Anda akan heran kenapa saya yang orang Nasrani menempatkan Muhammad pada peringkat teratas dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, sementara Yesus saya letakkan pada urutan ketiga, kata dia. Karena, katanya, saya ingin bertindak objektif. Dan menurut tinjauan sejarah, yang objektif adalah menyatakan bahwa memang Muhammad yang paling berpengaruh. Karena Muhammad bukanlah seorang sosok yang sukses menjadi pemimpin umat, pemimpin agama semata-mata, tetapi beliau juga menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Yang ini tidak dimiliki oleh para tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh lainnya kalau seandainya mereka sukses menjadi pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin masyarakat, mereka bukan pemimpin agama. Atau tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin agama, tapi mereka tidak menjadi pemimpin umat, tidak menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Nah ini yang menjadi rahasia mengapa Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad SAW pada posisi yang sedemikian rupa. Dan oleh karenanya, ini juga semakin memperkokoh keyakinan kita bahwa mereka yang membuat pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah orang-orang yang pasti memiliki agenda tertentu. Tidak mungkin mereka akan melecehkan kalau memang mereka secara objektif mempelajari sejarah. Kecuali memang memiliki agenda tertentu. Baik, sekarang kita coba bandingkan ada apa pada periode Mekah dan ada apa pada periode Madinah. Saya membuatkan satu ringkasan. Sebenarnya masih lebih banyak daftar yang bisa kita buat, tetapi cukup 4 item ini saja sudah sangat memperjelas kepada kita perbedaan periode Mekah sebelum hijrah dengan periode Madinah setelah hijrah. Ketika di Mekah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada pada kondisi minoritas dibandingkan masyarakat Mekah yang mayoritasnya musyrik, menyembah berhala. Sudahlah mereka minoritas, mereka tertindas. Yang ketahuan masuk Islam, diusir dari rumahnya, disiksa di bawah terik matahari, bahkan sampai ada yang dibunuh. Sudahlah minoritas tertindas, mereka terbatas pula ruang gerak melaksanakan ajaran Islam. Islam di Mekah itu hanya dibatasi pada urusan keyakinan, akidah, ibadah, ritual seremonial itu pun harus sembunyi-sembunyi, dan akhlak, moral. Makanya Nabi Muhammad SAW pun di Mekah julukannya sebatas za'im, khuluqi, moral leader, pemimpin akhlak, pemimpin moral, atau paling-paling za'im ruhi, pemimpin spiritual, enggak lebih. Tapi di Madinah, subhanallah, kaum muslimin mayoritas dibandingkan orang-orang non-muslim yang masih ada di Madinah juga terdiri dari kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikun. Mereka minoritas. Ini jelas berbeda dengan waktu di Mekah. Dan karena mereka mayoritas, berarti mereka tidak tertindas lagi, tetapi mereka merdeka. Dan karena mereka merdeka, mereka tidak terbatas lagi menjalankan Islam hanya dalam urusan-urusan tertentu. Tapi mereka leluasa untuk memperlihatkan Islam sebagai dinullah yang memang sempurna, yang memang lengkap, yang memang komprehensif, yang istilah Al-Qurannya kafah. Makanya Nabi Muhammad SAW pun di Madinah sudah tidak lagi berperan hanya sebagai moral leader, pemimpin moral, tapi bahkan beliau menjadi political leader, social leader, bahkan military leader. Beliau menjadi panglima militer. Ini gak bisa dipungkiri oleh siapapun. Pendek kata, beliau kepala negara di Madinah. Ini nyata. Di Madinah itu Islam tidak sekedar urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah, tapi praktis Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Ipol eksos but milhan kampenkum. Kalau dulu kita belajar kewirahannya, plus rat lagi. Kewirahan tidak menjamin rat, akhirat maksudnya. Walaupun kita dapat nilai 10 juga, testing kewirahan kita, dosennya tidak bisa menjamin dengan nilai itu kita di akhirat bakal selamat. Tapi di Madinah, subhanallah, lengkap ideologi politik, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, perundang-undangan, semuanya ditata dengan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia senantiasa kita anggap sebagai the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Itulah zaman keteladanan Islam ditampilkan dengan segenap kelengkapannya, supra dan infrastruktur tampil. Dan itulah rahasianya kenapa Michael Hart mengatakan Muhammad itu pantas menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Karena dia tidak saja sukses menjadi pemimpin religion, tetapi bahkan beliau menjadi social leader, pemimpin masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan ini semua, terakhir kita harus bertanya, kita yang sekarang hidup di era globalisasi ini, pada hakikatnya sebenarnya berada pada periode Mekah versi yang modern. Yang kalau istilah saya, periode Mekah di zaman jahiliyah modern. Ada beberapa perbedaan Mekah sekarang dengan Mekah dulu. Kalau Mekah dulu sebatas Mekah satu kota gitu. Tapi kalau Mekah sekarang segede dunia ini, Pak. Karena kita sudah di era globalisasi. Sehingga kejahiliahan di Mekah dulu ya sebatas di situ itu terasanya. Sementara sekarang kejahiliahannya luar biasa, Pak, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Dan kondisi kita mirip sekali dengan kondisi sebelum hijrahnya para sahabat dahulu kala. Jadi kalau kita lihat, sekarang ini pun di zaman jahiliyah modern ini, kita mirip seperti di Mekah, di mana umat Islam minoritas. Kita minoritas. Dari 6 miliar penduduk bumi, umat Islam hanya 1,5 miliar, Pak. Kita minoritas, Pak. Sambil 1,5 miliar itu bukan muslim, mukmin, mujahid, semua tidak. Mungkin sebagian besar dari 1,5 itu muslim tapi. Muslim tapi gak sholat, muslim tapi berzina, muslim tapi korupsi, muslimah tapi tidak berjilbab, muslim tapi macam-macam. Gitu. Muslim tapi Ahmadiyah, muslim tapi ingkaru sunnah, muslim tapi Islam jamaah. Ya, itu kan masuk ke 1,5 miliar. Jadi muslim tapi Ahmadiyah, muslim tapi li'anuddin gitu loh. Yang berarti bukan muslim sebenarnya. Cuma dibilang bukan muslim, marah mereka. Jadi 1,5 miliar sudah minoritas, diperas lagi gitu loh. Ini berapa jumlah kita sekarang sebenarnya? Kalau dulu para sahabat dibilang minoritas di Mekah, 100 orang dibandingkan sekian puluh ribu masyarakat Mekah, 100 benar-benar 100, Pak. Kita sekarang 1,5 miliar dibandingkan sisanya 4,5 miliar, sambil 1,5 miliar ini nggak bisa kita pegang betul. Kita minoritas. Tertindas? Jelas tertindas, Pak. Silahkan baca koran. Saking tertindasnya kita, walaupun punya 1,5 miliar manusia yang mengaku muslim, nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Begitu dilecehkan Nabi kita, nggak bisa berbuat apa-apa kita. Sambil kemudian emosi kita dalam mengungkapkan kemarahan itu nggak terkendali. Sambil yang lebih penting lagi, Pak, kalau kita mau bertanya secara serius, kenapa ya kartun yang muncul September 2005 ngamuknya baru Februari awal gitu? Aneh nggak? Aneh, Pak, kalau saya bilang. September 2005 itu bulan Syaban, Pak. Setelah Syaban itu bulan apa? Ramadan, Pak. Ramadan itu ghirah umat lagi tinggi-tingginya. Pantes kalau di bulan Ramadan dulu kita ngamuk, Pak. Dan ngamuknya orang di bulan Ramadan terkendali pasti. Tapi kenapa media massa barat Yahudi ini menyengaja kita supaya nggak terlalu memperhatikan waktu September itu? Tiba-tiba di awal Februari kita disuruh memperhatikan dan jadi ngamuk, semua orang rame. Sampai ada yang lewat batas ngamuknya. Karena ini untuk merusak citra umat pada saat sebenarnya Allah Ta'ala sedang membuat planning untuk merusak citra musuh kita, yaitu Israel. Tapi tiba-tiba kita semua dialihkan perhatiannya, tidak sibuk memperhatikan hasil kemenangan pemilu di Palestina yang terjadi tanggal 28 Januari. Ini pemilu di Palestina, Pak, hasilnya itu luar biasa, Pak. Kita harusnya rame-rame menyambut hasil itu. Umat Islam menyambut dengan positif, ya. Karena apa? Karena yang memenangkan pemilu itu sangat tidak diduga-duga. Sedemikian tidak diduga-duganya, sampai CNN sendiri menjuluki peristiwa kemenangan Hamas di Palestina itu sebagai political earthquake, gempa bumi politik, Pak. Kalau mereka sudah menjuluki sebuah peristiwa dengan sebuah julukan yang luar biasa, pasti mereka akan meliputnya terus-menerus. Ya ibaratnya kayak waktu meliput tsunami, itu kan terus-menerus diliput. Karena apa? Ada aftermath-nya kan? Ada istilahnya gempa susulannya kan yang harus diperhatikan. Tapi kok tiba-tiba kita dialihkan perhatian kita? Sibuk dengan kartu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita Pak lemah, kita ini tertindas. Sampai opini pun, agenda, headline, itu kita diatur sama orang, Pak. Kita nggak bisa ngatur headline menurut kemauan kita. Penting, Pak, kemenangan Hamas itu. Karena Hamas sudah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan Israel. Dan dunia internasional, Amerika, segera mengatakan, kita tidak akan negosiasi dengan pemerintah Palestina bila mana dikuasai oleh organisasi teroris seperti Hamas. Sebelum Hamas mau mencabut niatnya, tekadnya untuk menghancurkan Israel. Suatu hal yang mereka tidak lakukan sampai hari ini, Pak. Kenapa? Karena Hamas siap menerangkan kepada dunia apa alasannya Israel itu patut dihancurkan. Dan Israel sangat takut kalau sampai Hamas berhasil menjelaskan kepada dunia dan dunia mau mengikuti penjelasan Hamas itu, akhirnya Israel jelek citranya di dunia ini. Tapi mereka segera mempermainkan mass media yang merupakan alat utama mereka untuk senantiasa memenangkan opini, sehingga kita termakan dengan opini mereka, dan yang justru rusak citranya sekarang adalah umat Islam dengan kasus kartun itu. Iya gak? Terus dunia sekarang jadi gak terlalu memperhatikan Palestina. Tapi percayalah, yuriduna liyutfi'unurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah pasti menyempurnakan cahayanya betapapun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tapi tertindas, kita tertindas sekarang. Ini harus kita sadari, harus kita pahami, dan kita tidak patut bersyukur tentunya akan situasi ini. Dan yang ketiga, karena kita tertindas, kita terbatas Pak sekarang. Dan yang membatasi kita untuk menjalankan Islam secara lengkap, bukan lagi musuh Pak. Kadang-kadang sesama kita sendiri Pak. Sesama kita sendiri yang menegur gitu. Ustaz mau naik mimbar, ditegur sama pengurus masjid. Ustaz jangan bicara politik ya. Seolah-olah Islam dengan politik gak boleh dipadukan. Padahal begitu banyak riwayat-riwayat Nabi berbicara politik di masjid. Para sahabat ketika menjadi khalifah memutuskan, memusyawarahkan keputusan penting untuk kemaslahatan negara di dalam masjid. Subhanallah. Tapi sekarang kita dibatasi oleh siapa? Oleh sesama kita sendiri. Jadi mirip sekali Pak situasi kita sekarang. Belum lagi dalam konteks pemimpin. Dulu Nabi at least hadir sebagai apa? Moral leader di Mekah. Sebagai spiritual leader di Mekah. Nabi menjadi pemimpin moral, pemimpin spiritual di Mekah. Kita sekarang boro-boro kan gak punya pemimpin kita sekarang. Saking gak punya pemimpinnya, sampai jangankan lagi Idul Fitri beda hari. Idul Adha bisa beda hari Pak. Padahal Idul Adha itu gak pantas bisa beda hari. Sebab untuk menetapkan kapan hari raya Idul Adha, sederhana. Lihat aja jamaah haji kapan mereka wukuf. Itu berarti tanggal 9, berarti besoknya dong tanggal 10. Zulhijjah, Idul Adha. Tapi saking gak punya pemimpinnya, kita Idul Adha pun bisa beda hari Pak. Nah untuk bilang yang dari. Nah untuk itulah kemudian kita harus sadar, memang kita sekarang berada di periode Mekah kembali, hanya skalanya skala mendunia Pak, lebih berat. Tapi insya Allah, kalau kesadaran kita juga menyesuaikan dengan era ini, dan dikaitkan juga dengan kepahaman kita terhadap sirah nabawiyah, mudah-mudahan kita akan sadar betapa setiap memasuki tahun baru Hijriah ada urgensi. Ada kepentingan bagi kita untuk menghijrahkan peradaban dunia sekarang ini dari apa yang sedang disebut-sebut sebagai New World Order ini menuju peradaban Islam insyaallah. Karena New World Order ini sebenarnya adalah sebuah tatanan yang penuh kepalsuan Pak. Tatanan yang didominasi oleh simbol mata satu yang ada di lembaran uang 1 dolar Amerika Serikat itu. Kalau Anda perhatikan baik-baik uang 1 dolar Amerika Serikat, itu kan ada simbol mata satunya Pak, yang di bawahnya ada piramidnya. Di bawah piramidnya ada tulisan, Novus Ordo Seclorum, yang artinya apa? New World Order. tatanan dunia baru yang mereka ingin tegakkan ini adalah sebuah tatanan dunia baru yang ujung akhir kepemimpinannya adalah Dajjal. Apa kita setuju dengan ini, Pak? Silahkan, kalau setuju, ya terus saja ikuti sistem yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita tidak setuju dipimpin oleh Dajjal, mari dari sekarang kita berhijrah secara individual, berhijrah secara substansial, dan saling menggalang hubungan satu sama lain sampai akhirnya kita faham dan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala menuju hijrah jama'iyah. Apa yang sekarang tampaknya mustahil bukan berarti benar-benar mustahil. Karena dahulu juga para sahabat tidak menyangka mereka akan memimpin Jazirah Arab. Bahkan tidak menyangka bahwa mereka akan membebaskan kekaisaran Romawi dari kepemimpinan Romawi. Kekaisaran Imperium Persia dari kepemimpinan Persia. Yang semuanya tunduk kepada ajaran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم بالله التوفيق والهداية العفو منكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.